Hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufit TV, Niaga TV, Osman TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kisah seorang pemuda yang hidup di masa seorang raja yang sangat zalim. Dan di antara bentuk kezaliman dia adalah mengajak rakyatnya untuk beribadah menyembah kepada dirinya. Dan ini adalah puncak kezaliman. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemuda tersebut belajar dari dua guru, tukang sihir dan rahib. Sampai pada taraf dia kemudian menguatkan ilmu yang didapat dari sang rahib dan meyakini kebenaran ilmu yang didapat dari sang rahib tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Kemudian di antara anugerah yang diberikan oleh Allah kepada pemuda tersebut adalah doanya terkabulkan, sehingga beliau bisa menyembuhkan, atau beliau dengan izin Allah telah menyembuhkan, telah mengobati berbagai macam orang yang mengeluhkan penyakitnya. Di antaranya bisa dengan izin Allah mengobati orang yang buta sejak lahir, kemudian didoakan, minta kepada Allah sehingga orang tersebut bisa melihat lagi. Dan juga di antara penyakit yang bisa diobati adalah penyakit kusta, ya, yang sangat berbahaya dan sangat ditakuti oleh manusia. Sampai datang kepadanya seorang teman dekat atau teman majlis, teman duduk dari sang raja, salah satu kerabat raja yang buta, datang kepadanya membawa hartanya yang sangat banyak, dan dia mengatakan kepada sang pemuda tadi, harta ini semuanya untuk engkau, kalau engkau bisa menyembuhkanku, katanya. Orang ini buta. Maka sang pemuda pun mengatakan, innila asfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala, fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fashafaka. Kata pemuda tersebut, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanya Allah. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan mendoakan engkau, kumintakan kepada Allah sehingga Allah akan menyembuhkanmu. Maka orang dekat raja tadi pun beriman kepada Allah bahwasanya Allah lah yang menciptakan dia, memberikan rezeki kepada dia, mengatur kehidupan dia, sehingga hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadai dan bukan sang raja yang zalim. Setelah beriman, didoakan oleh pemuda tadi dan sembuhlah orang tersebut. Setelah sembuh, datang dia kepada sang raja. Sebelum kita lanjutkan ke kisah ini, maka faedah yang bisa diambil dari kata-kata pemuda ini, la asfi ahadan, innama yashfillahu. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Inilah sifat seorang yang beriman. Dia tidak menisbahkan keutamaan kepada dirinya. Dia nisbahkan semua keutamaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak tertipu dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Senantiasa dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ini kata-kata yang luar biasa. Dan seperti ini pernah terjadi, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, pernah terjadi kepada sosok ulama yang mungkin kita kenal bersama, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika itu didatangkan kepadanya seorang yang kesurupan. Maka kemasukan jin. Maka Syekhul Islam pun meruqyah orang tersebut. Tapi ternyata jinnya tadi tidak mau keluar. Sehingga terpaksa Syekhul Islam pun mulai memukul orang tersebut dengan pukulan yang sangat kuat. Sampai-sampai tangannya Syekhul Islam pun terasa sakit karena habis memukul. Jadi pukulan ini menunjukkan bahwasanya pukulannya sangat sangat kuat. Ya. Akan tapi tentu dalam di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Maka akhirnya jin yang di dalam tubuh orang tadi pun menyerah. Takallamal jin. Sehingga jin itu mengatakan, akhruju karamatan li syekh. Baik, saya akan keluar sebagai bentuk penghormatan kepada Anda, wahai syekh, katanya. Jadi jinnya akan keluar sebagai bentuk penghormatan kepada siapa? Syekhul Islam. Maka Syekhul Islam pun sadar bahwasannya ini adalah tipu muslihat jin. Beliau mengatakan, la takhruj karamatan li, walakin ikhruj ta'atan lillahi wa rasulih. Jangan kamu itu keluar karena menghormati diriku. Keluarlah karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya ya, jin itu pun keluar karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi semua keutamaan itu dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya kalau terkadang kita memberikan sesuatu kepada seseorang, kemudian orang tersebut memuji-mujinya terlalu apa? Terlalu muluk. Matur nuwun nek mboten panjenengan kula. Ini semua karena Allah. Saya enggak bisa apa-apa. Ya. Terkadang kita ini hati itu langsung apa? Dipuji-puji itu metokor gitu ya. Kelambinnya sesek, ya. Kelambinnya tadi apa? Sesek, ya. Sirai gede, kelambinnya sesek. Ya. Maka segera kalau kita mendapatkan perlakuan seperti itu, sadar kita ini nggak bisa apa-apa. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa memberi sama sekali. Padahal mungkin yang kita berikan terkadang hanya apa? Sepele sekali. Tapi pujiannya luar biasa. Ini ujian buat kita. Dan banyak di antara kita yang tidak lolos, tidak lulus, sehingga terkadang kita mengungkit, menceritakan pemberian yang sedikit tadi kepada orang-orang. Wis sudah sedikit, diuji tidak lulus, diceritakan lagi. Masya Allah. Ya ini jadi kita ini patut waspada. Ini yang dilakukan oleh pemuda tadi. Ya. Pemuda tadi menisbahkan semua bentuk kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanya Allah. Setelah sembuh, si buta tadi, ya, keluarga raja yang buta tadi, Atal Malik, datang kepada sang raja. Fajalasa ilaihi, dia duduk di tempat biasanya, kama kana yajlisu, sebagaimana dia duduk. Tentunya sang raja terheran-heran. Tadinya enggak lihat kok bisa apa? Lihat. Biasanya melakunya germet-germet, iki malah sekarang apa? Serundul begitu. Maka sang raja pun bertanya, "Man radda 'alaika basarak?" Siapa yang mengembalikan pandanganmu? Ini yang membuat engkau bisa melihat lagi itu siapa? Lihat apa jawaban orang ini. Sama saja. Kata orang tadi, "Rabbi." Robku. Tuhanku katanya. Kaget raja tadi. Karena dia merasa tidak menyembuhkan orang ini. Orang ini biasanya menganggap rajanya sebagai rob. Orang ini biasanya menganggap rajanya sebagai apa? Rob. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan matanya, dia katakan Robbi, Tuhanku. Dia enggak merasa menyembuhkan. Maka kata sang raja, "Walaka rabbun ghairi?" Memang kamu punya Tuhan selainku. Aku enggak merasa menyembuhkan. Tuhan siapa itu katanya? Memang kamu punya Tuhan selain diriku? Kata orang tadi, "Robbi wa rabbukallah." Ya. Robku dan Rabbmu adalah Allah. Ini keyakinannya sudah mantap sekali orang ini, masya Allah. Fa'akhadahu. Maka orang tadi pun ditangkap. Falam yazal yu'adzibu. Terus kemudian disiksa, disiksa, disiksa. Supaya ngaku. Sapa sing ngobati. Ya. Hatta dallalal ghulam. Sampai akhirnya dia pun ngaku dan ditunjukkanlah kepada sang pemuda. Faji'a bil ghulam. Ini pemuda ini sudah dikenal oleh sang raja. Faji'a bil ghulam. Maka pemuda tadi pun dipanggil. Faqala lahul malik. Berkata kepadanya, sang raja berkata kepadanya, "Ai bunayya." Ya. Dipanggil. Dia dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Bunayya katanya. Karena dulu dia yang mengambil, yang memilih pemuda tersebut untuk dijadikan murid sang tukang sihir. "Hai bunayya, duhai anakku," katanya. "Qad balagha min sihrika ma tubri'ul akhmah wal abras wa taf'alu wa taf'alu." "Duhai anakku, sesungguhnya engkau telah mencapai derajat yang luar biasa dengan ilmu sihirmu." Dikiranya pemuda ini masih menggunakan apa? Sihir. "Sehingga engkau bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit kusta. Dan kau bisa melakukan demikian, demikian, mengobati ini dan itu." Ini usaha sang raja untuk merayu sang pemuda supaya hatinya luluh. Dikatakan, "Ya bunayya." Ya. Dia tahu sang raja bahwasanya pemuda ini ada sesuatu yang nyeleneh ini pasti. Tapi dia ingin pemuda itu luluh hatinya, dirayu. Makanya hati-hati. Terkadang ahlul batil berusaha untuk merayu ahlul haq, orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak benar, ingin merekrut orang-orang yang berkeyakinan benar itu dengan rayuan. "Ai bunayya." Dengan panggilan yang apa? Yang lembut. Ya, supaya untuk meluluhkan hatinya. Dan ini dilakukan sang raja untuk meluluhkan hati sang anak. Dia sudah tahu, ini si gulam ini, pemuda ini, pasti ada yang nyeleneh ini. Tapi dia berusaha untuk tidak membuat konfrontasi permusuhan dengan pemuda ini dulu. Ya, bicara dengan kata-kata yang lembut. Tapi apa jawaban sang pemuda? Tegas. "Inni la asfi ahadan. Innama yashfillahu." "Ketahuilah wahai raja, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala." Mendengar jawaban seperti itu, fa'akhadahu, Maka ditangkaplah sang pemuda, falam yazal yu'adzibuhu, dan disiksa hatta dalla 'ala rahibi, sampai akhirnya ngaku bahwasanya dia sekarang sudah pakai ilmu sang rahib. Dia punya ilmu lain. Siapa yang ngajari kamu? Rahib. Ya. Saya enggak pakai sihir lagi sudah. Terus kamu pakai ilmu apa? Ilmu tauhid. Saya hanya beribadah kepada Allah. Siapa yang ngajari kamu? Rahib. Akhirnya ditunjukkan kepada rahib. Faji'a birrahib. Maka didatangkanlah, dipanggillah sang rahib. Faqila lahu irji' an dinika. Kalau ini udah panas ini rajanya. Ini enggak perlu merayu-rayu lagi. Langsung irji' an dinika. Tinggalkan agamamu. Dia menyangka bahwasanya orang ini adalah orang yang lepas dari agama asalnya. Yani irji, pulang kamu kepada penyembahanku. Kata sang raja, yani sudah tinggalkan agamamu. Fa'aba, maka sang rahib pun enggan. Fada'a bil minshar, maka diperintahkan untuk mendatangkan, untuk membawa gergaji. Ya. Fawada'al minshar fi mafraqi ra'sihi. Maka diletakkanlah gergaji tersebut di atas kepala sang rahib. Kemudian ditawarkan kepadanya, irji' an dini, yakni tinggalkan agamamu. Maka sang rahib pun enggan. Dia tetap bertahan di atas agama tauhid yang dia yakini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan bayangkan bahwa gergaji yang disediakan itu adalah gergaji mesin yang mungkin 1 detik, 2 detik langsung mati. Gergaji zaman itu tentunya manual. Dan bagaimana perihnya luar biasa, karena masuknya itu sesenti demi sesenti. Ya. Kayak orang gergaji kayu itu yang zaman dahulu. Grek, ayo tobat pora. Grek meneng. Jadi terus begitu. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Terus digergaji sampai menembus kepalanya, diperintahkan untuk kembali meninggalkan agama dia, agama tauhid. Dia enggak mau. Terus fasyaqahu hatta waqa syiqah, maka dibelahlah sang rahib tadi sampai terbelah menjadi dua. Ya. Tsumma ji'a bi jalisil malik. Kemudian giliran teman duduknya sang raja. Demikian juga ditawari, irji'an dinika. Dah, kamu sekarang harus tinggalkan agamamu. Kalau enggak, nasibmu sama tuh dengan sang rahib. Fa'aba, dia pun enggan. Wawadha'al minshar fi mafraqi ra'sihi. Maka diletakkanlah gergaji itu sebagaimana diperlakukan kepada sang rahib. Diletakkanlah gergaji itu di atas kepala sang jalis, teman duduknya raja tadi, ya. Kemudian mulai sedikit demi sedikit digergaji. Terus ditawari untuk kembali ke agamanya, dia tidak mau. Untuk meninggalkan agama tauhid, tidak mau. Sampai terbelahlah tubuhnya menjadi dua. Giliran sang pemuda dipanggil. Sang raja tidak memperlakukan sang pemuda seperti yang diperlakukan di atas kedua orang sebelumnya. Karena dia kemungkinan masih memiliki harapan kepada pemuda tadi untuk menggantikan menjadi tangan kanannya, menjadi tukang sihir andalannya. Maka dikatakan kepadanya, irji an dinika, kamu tinggalkan agamamu. Fa'aba, maka apa yang dilakukan sang raja, pemuda ini diserahkan kepada anak buahnya. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi, serahkan kepada prajuritnya. Faqala idhabu bihi ila jabali kada wa kada, bawa dia ke gunung fulan, ke gunung ini dan ini. Ya. Fas'adu bihil jabal, bawa naik ke puncak gunung. Fa'idha balagathum, fa'idha balagtum dirwata, fa'idha balagtum dirwata, fa'in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Apabila kalian nanti sudah sampai pada puncaknya, tawarkan pada pemuda ini. Barangkali dia mau meninggalkan agama dia, kembali kepada agama semula. Kalau memang dia mau menerima, kembalilah. Tapi kalau dia tidak mau menerima tawaran ini, lemparkan dia dari puncak gunung. Maka dibawalah pemuda tersebut menuju puncak gunung, sampai di atas, ditawari oleh anak buah sang raja untuk kembali dan meninggalkan agama dia. Maka pemuda tersebut pun enggan. Ketika pemuda tersebut tidak mau untuk meninggalkan agamanya, maka para prajurit tadi bersiap-siap untuk mendorongnya. Saat itulah pemuda berdoa. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dengan cara yang kau kehendaki. Ya, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang kau kehendaki. Ini pemuda dalam kondisi terpepet. Doanya itu luar biasa. Doa orang yang terpepet itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan orang yang beriman, yang kepepet, orang yang kufar kepepet pun kalau berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza ghasyiyahum maujun da'aw Allah mukhlishina lahuddin. Kalau ada orang-orang kufar sedang naik perahu, naik kapal, kemudian ditimpa dengan ombak yang besar, kemudian mereka berdoa, DP-DP, betul-betul memurnikan doa kepada Allah, minta dengan tulus kepada Allah, maka akan diselamatkan oleh Allah. Makanya ayat itu kelanjutannya, فَإِذَا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tapi kalau mereka sudah apa? Selamat di daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mukmin kalau berdoa dalam keadaan muttor, kepepet, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengijabahi doa seorang hamba kalau hatinya sudah tidak tergantung lagi pada manusia. Mungkin sebagian kita mungkin punya hutang. Doa, ya Allah, hutangku lunas, ya Allah, lunasi hutangku, ya Allah. Tapi dia masih membayangkan ini nanti jalur pelunasannya lewat fulan. Mudah-mudahan fulan ngasih saya atau fulan melunaskan hutang saya. Itu terkadang seperti itu. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya, ya Allah. Tapi masih berharap dengan pengobatan si fulan. Belum murni, betul-betul memurnikan permohonan kepada Allah. Makanya terkadang penyakitnya belum disembuhkan oleh Allah, hutangnya enggak lunas-lunas, jodohnya yora teko-teko, keturunannya enggak keluar-keluar. Tapi ketika sudah murni betul-betul kepada Allah, bukan berarti menafikan usaha. Bukan berarti seorang yang sakit tidak lagi boleh berobat. Bukan berarti seorang yang ada hutang tidak boleh berusaha. Bukan berarti orang yang tidak punya keturunan itu tidak lagi boleh berobat, mencari usaha. Tidak. Ini masalah hati. Masalah hati. Jadi terkadang seseorang itu minta kepada Allah, tapi dia masih membayangkan jalur manusia. Bisa difahami ya? Seorang itu minta kepada Allah, dia masih membayangkan jalur manusia, ngatur. Pingin sembuh tapi lewat jalur fulan. Padahal serahkan kesembuhan itu kepada Allah. Adapun memilih jalur pengobatan itu nanti. Tetap ada. Tapi permohonan dimurnikan betul-betul kepada Allah. Ya kalau orang di tengah lautan coba. Di tengah lautan, saya pernah cerita dengan seorang, dia mengatakan, saya itu merasa bahwasanya saat itulah saya akan mati, katanya. Pernah mengarungi lautan, bensin kalau, perahu pakai bensin atau apa? Solar, ya. Solarnya habis, mesinnya mati, di tengah lautan. Semua mengira bahwasanya mereka akan mati saat itu. Maka tidak ada cara kecuali, tidak ada radio segala, tidak ada HP. Zaman itu mungkin belum zaman HP. Ataupun kalau ada HP ya gunanya apa wong di tengah lautan. Maka saat itu dia betul-betul fokus minta kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Kalau engkau takdirkan kami meninggal ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Pokoknya doa, betul-betul doa minta kepada Allah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dari kejauhan ada kapal mendekat. Ini kan gak ngira. Beda dengan orang yang berdoa tapi sambil ngelirik, mudah-mudahan orang itu yang nolong, mudah-mudahan orang itu yang nolong, gitu loh maksudnya. Dia tuh gak punya harapan kepada manusia saat itu di kapal itu. Gak punya harapan, gak kelihatan tiang kapal yang lain, gak kelihatan layar kapal yang lain, gak ada radio, gak bisa dihubungi. Dalam kondisi betul-betul terputus hubungannya dengan seluruh manusia. Nah kalau Anda bisa berdoa semacam ini, insya Allah gampang dikabulkan. Bisa dipahami? Wis pokoke ndonga ora peduli ana sapa, ndak peduli, yang penting hanya Allah, hanya Allah, enggak peduli siapa-siapa. Nah itu baru. Seperti yang dilakukan oleh pemuda ini. Dia enggak ada kesempatan, yakni enggak ada peluang untuk selamat kecuali dari Allah saja. Dia tidak bisa mengharapkan prajurit-prajurit itu kasihan kepada dia, kemudian nolong, dah kamu tak selamatkan, nanti pura-pura mat, tak kabarkan mati saja. Tidak ada peluang seperti itu. Dia betul-betul fokus kepada Allah. Itulah doa seorang yang mutor. Nah kalau ingin doanya dikabulkan, kondisinya kayak orang di tengah lautan. Tidak ada jalur sambungan dengan manusia, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun usaha tetap, karena tawakal, menggantungkan hati kepada Allah, sama sekali tidak bertentangan dengan usaha. Setelah dia betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah itu dia berusaha. Berusaha sesuai yang dibolehkan oleh syariat. Ada sebuah buku yang menceritakan tentang kesaksian seorang dokter. Bagus sekali, masya Allah. Doa seorang atau kejadian seorang ibu yang anaknya sakit parah. Anaknya sakit parah. Sudah sangat parah. Saat itu setiap ada orang masuk bertanya tentang kondisi anaknya, sang ibu hanya menunjukkan tangan ke atas, meletakkan tangan di mulut. Bagaimana kondisi anak ibu? Gimana, semakin membaik? Suruh diam yang bertanya, kemudian tangannya nunjuk ke atas. Ini sudah, nggak usah banyak tanya, serahkan pada Allah. Di tangannya ada mushaf kecil, kerjaannya membaca mushaf. Kalau ada orang yang bertanya tentang anaknya, cuma begini, kemudian terus. Akhirnya anak itu sembuh. Anak itu sembuh. Beberapa tahun kemudian datang ibu tadi dengan dua orang anak kecil kepada dokter yang dulu merawat anak itu. Kata sang dokter, ini yang sekarang digendong ini anak yang dulu sakit ya? Kata sang ibu tadi, bukan. Yang sakit itu sekarang ini, anak yang jalan-jalan ini. Oh begitu, jadi dulu itu anak pertama. Ya, dulu yang sakit itu adalah anak pertama saya, setelah saya menunggu belasan tahun. Coba bayangkan ketawakalannya kayak apa ini? Anak pertama yang sudah ditunggu belasan tahun sakit. Biasanya ibu-ibu gimana? Anak satu-satunya ibaratnya, ketika sakit, panik atau tidak? Panik. Tapi ibu ini hatinya luar biasa. Ternyata yang digendong itu adiknya, yang sudah setelah itu lahir setelah kakaknya sembuh, kemudian ibunya mengandung lagi dan melahirkan adiknya. Ini ketawakalan seorang wanita. Makanya kalau kita bisa semacam itu, maka akan dimudahkan oleh Allah dalam dikabulkannya doa-doa kita. Nah ini yang terkadang kita doanya itu kurang tenanan dalam berdoa. Putus seluruh hubungan dengan koneksi dengan seluruh makhluk, kemudian hanya berharap kepada Allah dalam doa kita, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Wallahu ta'ala a'lam bih as-sawab. Mungkin satu kejadian yang saat itu pernah saya ceritakan juga, ketika itu koneksi kita putus dan saat itulah kita berdoa kepada Allah. Pernah saya ceritakan, saya mengadakan sebuah perjalanan dengan beberapa orang teman sampai di sebuah terminal di sebuah kota Jawa Timur. Terminal itu sudah sepi, kita sudah malam hari, jam 12 malam atau lebih. Kita akan menuju ke sebuah tempat di dataran tinggi, sebut saja namanya Trawas, dataran tinggi di Mojokerto sana. Akan mengadakan sebuah pelatihan bersama dengan masyayikh, ya, daurah istilahnya. Kita sampai di tempat itu di tengah malam, kita tanya, sudah enggak ada kendaraan lagi ke sana. Padahal waktu sudah malam, badan capek, kita juga ingin cepat sampai, pingin istirahat. Apa kata fa natahaddats bainana, maka kita rembukan di antara kita, jalan keluarnya adalah doa. Wis saiki kabeh ndonga. Saat itu kami berempat. Ya. Saya kemudian tiga orang teman saya. Maka kami pun berdoa. Dan sudah HP enggak bermain. Saat itu HP-nya masih HP jadul mungkin ya. Bahkan mungkin sebagian kita belum pegang HP saat itu. Ya. Kemudian enggak ada akses kepada manusia saat itu, mau menghubungi siapa enggak ada yang kenal. Satu-satunya jalan adalah minta pada Allah. Kita doa. Jarak yang kita tempuh masih sekitar 25 kilometeran. Dan jalannya naik ke atas, ke dataran tinggi. Akhirnya kita pun di tengah malam itu menenggandakan tangan sambil berduduk kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Kirimlah kendaraan yang bisa mengantar kami untuk ke tempat yang kami tuju. Masya Allah. Begitu tangan kami turun, tiba-tiba datang kendaraan itu. Apa itu? Becak. Kelinding, kelinding, kelinding. Masa ini yang diutus oleh Allah? Jadi saat itu kita dikabulkan wujudnya becak. Kita lagi diuji oleh Allah. Kalian berdoa, nih jalan keluarnya. Nerimo apa enggak? Kalau kita tidak nerima, mungkin kita akan cuek dengan becak tersebut. Tapi alhamdulillah kita kemudian, ini salah satu terbetik ke dalam benak kita, ini pertolongan Allah ini. Maka kita sapa tukang becak tersebut, dan bapak becak juga menyapa kita, ngobrol-ngobrol, mau kemana mas? Kita mau ke Trawas. Oh, kalau kendaraan sudah enggak ada lah, terus jalan keluarnya gimana katanya? Ini di belakang tempat panjenengan duduk ini, dia supir angkot. Biasa angkotnya itu dia apa? Di rental apa? Charter. Ternyata di samping rumah yang kita duduk itu ada gang kecil ke belakang. Nah dari gang itulah dia nganter kita, jalan kita berempat, berlima berarti, menuju ke rumah tukang angkot. Di situ kita, masya Allah, yang dari tadi duduk ternyata di belakang kita. Ini karena koneksi kita dengan manusia sudah putus saat itu. Saat itulah Allah mengabulkan doa. Coba, sekali-kali cobalah seperti itu. Kita ingin apa, betul-betul minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Nah, ini sekedar apa yang bisa kita petik dari doa seorang pemuda dalam kondisi terjepit. Ya. Dia seorang mukmin terjepit. Jangankan mukmin terjepit, kufar terjepit saja dikabulkan, maka seorang mukmin tentu lebih utama untuk mendapatkan pengkabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan catatan memurnikan doa tadi semata-mata kepada Allah. Kita putus koneksi kita dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang terjadi setelah beliau pemuda tadi minta supaya diselamatkan oleh Allah dengan cara yang Allah kehendaki? Fa rajafa bihimul jabal. Tiba-tiba gunung itu pun bergetar. Ya. Dan yang merasakan getaran itu hanya tentaranya sang raja. Rajafa bihimul jabal. Fasaqatu. Subhanallah ya. si pemuda tidak terjatuh dengan getaran tersebut, sementara orang-orang di sekelilingnya pada berjatuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Makanya sering kita dengar, sering kita saksikan bencana, kecelakaan. Orang-orang semuanya pada celaka, ada satu dua orang selamat. Ya, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecelakaan, jubrek. Semua pada meninggal kecuali satu hidup, misalnya anak kecil. Karena Allah memang berkehendak untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Dan seterusnya. Jadi Allah bisa, Allah maha kuasa untuk mengatur ya, kepada siapa bencana itu diturunkan, kepada siapa musibah itu diturunkan. Ya, maka tidak heran apabila terkadang kita berjalan, sebagaimana juga nikmat ya. Nikmat juga diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran apabila kita berjalan, terkadang di sebuah jalan kita mengalami hujan, kemudian jalan beberapa meter ke depan ternyata apa? Tidak hujan. Wis kadung nenggu mantol. Lagi kok terang-terang ini kok mantolan. Mau dilepas malu ya kan, bablas sampai omah. Ya, padahal kering. Itu terkadang seperti itu. Dan mungkin yang pernah saya alami ini, wallahualam, bapak-bapak sudah pernah alami atau belum? Kalau biasanya hujan itu kan dimotong jalan ya. Jadi jalannya ke sana, di sini hujan, situ sudah tidak hujan. Saya pernah ngalami hujan itu belah jalan. Jadi yang kita enggak hujan, yang sebelah apa? Hujan. Bapak-bapak pernah ngalami seperti itu? Jarang ya. Saya pernah ngalami yang seperti itu. Ini luar biasa. Bukan berarti wali lewat. Oh enggak, sama sekali bukan itu. Kalau wali santri, iya. Ya kan? Tapi ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah itu dalam membagi hujan itu kadang bukan memotong jalan, tapi apa? Membelah jalan. Masya Allah. Dan ini pernah kita saksikan sampai kita Masya Allah takjub dengan fenomena yang semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah. Kemudian akhirnya berjatuhanlah para tentara atau pasukan sang raja tadi. Waja'a yamshi ilal malik. Datang pemuda itu berjalan dengan tenang menuju kepada raja. Ini berarti kuat sekali ini keimanan sang pemuda. Bukannya lari menjauh, tapi malah apa? Mendekat. Seakan-akan apa? Nantang. Karena dia niatnya memang berdakwah. Dan dia yakin akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahul malik. Berkata sang raja kepadanya, ma fu'ila bi ashabika. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengawalmu? Faqal kafaniyahumullah. Allah yang menangani mereka. Ya. Allah menyelamatkan diriku dari kejahatan mereka. Kafaniyahumullah. Allah menyelamatkan diriku dari kejahatan mereka. Fa dafa'ahu ila nafari min ashabi. Maka kembali pemuda ini ditangkap, diserahkan kepada sekelompok pasukan dan dikatakan kepada pasukan tersebut, idhabu bihi, bawa pergi anak pemuda ini. Fahmiluhu fi qurqur. Ya. Angkat dia atau naikkan dia ke sebuah perahu. Ya, naikkan dia ke sebuah perahu. Watawassatu bihil bahar, bawa dia ke tengah lautan. Fa in raja'an dinihi wa illa faqdhifuhu, tawarkan dia. Kalau dia mau meninggalkan agamanya yang sekarang ini dia anut, bawa pulang. Kalau tidak, lemparkan dia ke dalam lautan, kata sang raja. Fa dhahabu bihi, maka orang-orang tadi pasukannya pun membawa sang pemuda ke atas sebuah perahu dan dibawa ke tengah lautan. Faqal Allahumma kfihim, Allahumma kfinihim, ya, sebagai kata-kata yang pertama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka, lindungilah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Allah yang lebih tahu mana yang lebih tepat. Maka kita serahkan pilihan ini adalah kepada Allah. Apa yang terjadi? Fangkafaat bihi musafina, fagharqu, maka kapal pun terbalik. Akhirnya semua tenggelam kecuali pemuda tersebut. Faja'a yamshi ila al-malik, datang dia kembali kepada sang raja. Faqala lahul malik, berkata sang raja, apa yang terjadi dengan pengawal-pengawal kalian, atau apa yang terjadi dengan pasukanku? Kata pemuda tersebut, kafaniyahumullahu ta'ala, Allah telah menjagaku dari kejahatan mereka. Sampai di sini kita akan ambil beberapa faedah atau pelajaran. Pelajaran tentang seorang yang dipaksa untuk meninggalkan keyakinan yang hak, ya, dan diancam dengan pembunuhan. Kata Syekh di sini tentang kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang orang yang sang rahib yang dipaksa untuk murtad dari agamanya, ya, tapi dia ternyata malah memilih apa? Mati. Demikian juga teman duduknya sang raja, ya, dipaksa untuk murtad dari agamanya, tapi dia memilih mati. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, hal yajibu alal insan an yasbir alal qatal au yajuzu an yakula kalimatal kufri wala tadurruhu idha kana mukrohan. Apakah seseorang wajib bersabar sampai dia dibunuh? Apakah seseorang wajib bersabar sampai dia dibunuh? Ataukah boleh baginya untuk pura-pura mengucapkan kalimat kekufuran, dan itu tidak akan berbahaya bagi keimanannya karena dia dipaksa? Jadi apakah dia wajib bertahan sampai dibunuh, ataukah dia boleh pura-pura kafir? Kalau sang rahib kan dipaksa untuk kembali ke agamanya, apakah wajib dia bersabar sampai dibunuh, ataukah dia boleh mengatakan, baik, saya akan tinggalkan agama saya, tapi dalam hatinya apa? Tenang dengan keimanan, yakni tetap bahwasanya apa yang saya katakan ini salah, yang benar adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajib bersabar ataukah boleh pura-pura? Ya. Di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan hadza fihi tafsilun. Ini ada perinciannya. Ya, ini ada perinciannya. Yang pertama, kata Syekh, in kanatil mas'alatu tata'allaqu bihi nafsah. Tata'allaqu bihi nafsi. Falahul khiyar. In syaa'a qala kalimatal kufr daf'an lil ikrah ma'a tuma'ninatil qalb bil iman, wa in syaa'a asarra wa aba walau qutila. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kalau masalah yang dipaksakan kepada orang tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan masalah pribadi, ya, masalah pribadi, tidak menyangkut kepentingan orang banyak, maka dia boleh memilih. Kalau mau, dia boleh mengucapkan kekufuran supaya dia tidak tersakiti, ya, akan tetapi hatinya tetap harus iman. Tapi kalau dia mau, dia pun boleh bertahan dengan keimanan dia, tidak mau mengucapkan kalimat kekufuran sampai mati, ya. Ini kalau perkara tadi berkaitan dengan masalah pribadi. Misalnya seseorang diperintahkan untuk meninggalkan sholat saat itu, jangan sholat, kalau sholat dibunuh, ya, atau mengatakan kamu harus mau beribadah kepada, kamu harus mau sujud kepada berhala ini masalah pribadi. Maka dia boleh ada dua pilihan. Kalau dia mau pura-pura, boleh. Kalau dia mau bertahan, tidak mau sujud pun boleh. Kalau dia mau tetap sholat, boleh. Kalau dia mau meninggalkan sholat sementara, sampai paksaan itu hilang pun boleh. Ini kalau masalahnya masalah apa? Pribadi. Maka silahkan mau bersabar boleh, mau pura-pura juga boleh. Amma idza kana al-amr yata'allaq bid-din, adapun ada apabila masalah yang dia hadapi, paksaan yang dia hadapi berkaitan dengan agama orang banyak. Ya. Bima'na annahu law kafara walau zahiran amaman nas la kafara nas, artinya kalau sampai dia mengucapkan kata-kata yang diminta oleh orang yang memaksa tadi, maka orang banyak pun akan mengikuti kekufuran dia. Nah, ini misal Anda seorang guru besar, kemudian di hadapan Anda berhala besar, kemudian Anda dipaksa sujud kepada berhala besar tersebut di hadapan orang banyak. Kalau Anda sujud, semua orang ikut. Nah, ini berarti masalah berkaitan dengan agama orang banyak. Bagaimana sikap kita? Kata Syekh, fa innahu la yajuzu lahu an yaqula kalimatal kufr. Maka dia tidak boleh pura-pura. Ya. Bal yajibu an yasbir walau kutil. Dia wajib bersabar meskipun sampai dibunuh. Dia wajib bersabar meskipun apa? Sampai dibunuh. Kal jihad fi sabilillah, dan ini adalah bentuk jihad fi sabilillah. Sebagaimana seorang yang berjihad fi sabilillah, dia berperang walau kutila, terus berperang meskipun sampai terbunuh. Li'annahu yurid an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Karena dia ingin supaya ajaran agama Allah menjadi yang tinggi. Fa idza kana imaman linnas, apabila seorang itu adalah pemimpin manusia, wa ujbira ala an yaqula kalimatul kufr, dan diperintahkan untuk mengucapkan kalimat kekufuran, fa innahu la yajuz an yaqula kalimatul kufr, maka dia tidak boleh mengucapkan kalimat kekufuran tadi, enggak boleh pura-pura, ya, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Imam Ahmad radiyallahu ta'ala anhu, dan juga dilakukan oleh sang pemuda ini, dan juga dilakukan oleh sang rahib. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah akan kita saya akan semakin faham. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.